Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqh al-Islami karya Fahad Al-Ajlan hafizallahu ta'ala. Kita sedang berada di pembahasan pokok atau inti bahasan tentang hukum intikhabat. Ada dua pendapat. Kita sedang membahas alasan pendapat yang membolehkannya. Ya, alasan yang ketiga ada di halaman 61. Syariat jahat mengajarkan bi'tibari ridha nasi, untuk mempertimbangkan ridha manusia dalam bai'at. Karena itu ada bai'at ammah. Dan syariat tidaklah menentukan metode dan cara yang dengannya diketahui ridha manusia. Dan intikhabat atau pemilu adalah min turukil mu'asirah, metode kontemporer yang min khilaliha melaluinya diketahuilah ridha manusia, ditambah tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak dijumpai dalil yang membatasi metode mengetahui ridha manusia dengan sarana-sarana tertentu. Waqad nuqisha hadza, alasan ini bisa disanggah sebagai berikut, yaitu intikhabat atau pemilu tidaklah mengungkapkan ridha manusia pada hakikinya, namun cuma mengungkapkan ridha orang yang ikut pemilu saja. Namun sanggahan ini mungkin dijawab sebagai berikut. Bahasanya i'tibar mempertimbangkan ridha semua manusia satu hal yang mustahil, maka cukup terwujud ridha jumhur, mayoritas manusia atau mayoritas mereka. Dan golputnya sebagian orang antukul intikhabat, untuk ikut dalam nyoblos pemilu, tidaklah mencela fikaunil ikhtiar, bahasanya pilihan lewat pemilu itu mengungkapkan ridha manusia. Lianal aktsarin, karena mayoritas telah ikut berperan serta. Hatta sampai-sampai orang yang tidak ikut nyoblos, maka ketidak fa'ada musyarakatihi, maka dia tidak mau berperan serta, itu yarji'u li asbabin, karena sejumlah sebab. Min ahammiha, di antara yang paling penting kenapa orang golput adalah adamu mubalatihi biman yakunu ar-rais, karena dia tidak peduli siapa yang nanti terpilih jadi presiden. Dia tidak peduli siapa yang mau terpilih jadi presiden. Nah, orang yang karena itu dia golput, maka di sini dikatakan fawa fil haqiqati radin bin natijati wa illam yusyarik fiha, maka dia pada hakikatnya rela dengan hasil pemilu meskipun dia tidak ikut nyoblos dalam kegiatan pemilu, karena dia punya prinsip saya tidak peduli siapa yang jadi presidennya. Alasan yang keempat bagi pendapat yang membolehkan pemilu, bahasanya umat atau rakyat adalah pemilih hak dalam pemilihan al-hakim, pemilihan penguasa. Wa idza kana kadzalik, jika memang demikian dia punya hak, maka boleh bagi umat yaitu rakyat untuk tumaris dalika, melakukan hal itu, pemilihan presiden baik langsung ataupun melalui wakil yang menjadi ahlul hali wal akhdi. Alasan yang kelima, cara pengangkatan khalifah adalah perkara ijtihadiyah. Tidak terdapat dalil yang membatasi pengangkatan kepala negara dengan cara tertentu, karena cara tersebut berbeda dengan perbedaan zaman dan tempat. Maka boleh semua cara asalkan tidak menyelisihi nasyari. Kaum muslimin telah berselisih di hari Saqifah Bani Sa'idah, dan mereka tidak menyebutkan satu metode tertentu, tidak pula cara tertentu bisa sampai ilal hukmi kepada kekuasaan, padahal terdapat hajat untuk itu. Maka ini menunjukkan bahasa cara untuk sampai kepada kekuasaan adalah cara yang istihadi. La yustarat laha, tidak disyaratkan oleh nasyari tertentu. Dalil kalau itu istihadi adalah perbedaan cara pengangkatan masing-masing khalifah dari empat khulafa'ur rasyidin. Pengangkatan Abu Bakrin radhiallahu anhu tamat terwujud bitariqatin, dengan metode tidak seperti metode pengangkatan Umar. Wakhtalafat anhuma, dan berbeda metode pengangkatan Abu Bakar dan Umar dengan pengangkatan Utsman dan Ali. Nadar menimbang perbedaan keadaan dan masa, maka itu menunjukkan ala anna turqa, bahasanya cara terpilihnya kepala negara itu satu hal yang bersifat istihadi, dan ini adalah di antara kemudahan Islam dan kelapangan Islam, membiarkan cara yang mengantarkan ilal imamah untuk jadi kepala negara tanpa dibatasi, supaya kaum muslimin memilih cara yang paling manfaat dan cara yang paling utama yang cocok bagi mereka sesuai dengan zaman dan tempat. Ini alasan yang kelima. Kemudian alasan yang keenam, bahasanya pemilu adalah metode modern. Ia tamakan memungkinkan dengan metode ini mengetahui pendapat manusia dengan adil dan objektif. Wal mukhalifuna li hadhi tariqah, dan orang yang tidak setuju dengan metode pemilu tidak yujidu, tidak mendapatkan alternatif yang benar yang bisa menjamin diketahuinya ahlul halil wa aqdi. Fakaifa, maka bagaimanakah yatimu terwujud pengetahuan tentang ahlul halil wal aqdi dan penentuan mereka fi dhilli, dalam naungan zaman ini, jika tanpa pemilu? Wakaifa, dan bagaimanakah yumkin mungkin doman jaminan perpindahan kekuasaan dan mencegah sistem politik jangan sampai melakukan kezaliman wal istibdad dan otoriter min khairi intikhabin, tanpa menggunakan sistem pemilu? Itu alasannya. Kemudian wa yumkin munaqashatu hadha dalil, maka alasan ini bisa disanggah min wajahain, dengan dua sanggahan. Yang pertama, tidak dijumpainya metode tertentu untuk mencegah kezaliman menjadikan permasalahan ini termasuk dalam hukum darurat, dan kaidah mengatakan kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Sedangkan pembahasan kita adalah fil hukmil asli, membahas tentang hukum asal dari pemilu itu sendiri, bukan hukum tarikh, bukan hukum yang bersifat gawat karena atau darurat. Alasan yang kedua, kita tidak menerima kalau orang yang anti pemilu tidak memiliki alternatif pengganti intikhobat pemilu. Bahkan badail al-matruhah, alternatif yang ditawarkan kathiratun, banyak, dan tidak adanya alternatif tersebut dalam dataran realita bukan berarti kalau itu tidak ada. Faqad qayyada ba'duhum, maka sebagian yang anti pemilu umum, pemilihan umum, membatasi pemilu modern atau kontemporer, bi antakuna ala mustawiyat mutadarijah, hendaknya menggunakan level yang bertahap. Tidaklah kemudian masyarakat berperan serta fi a'la darajat, langsung di level pemilu yang paling tinggi untuk memilih presiden secara langsung. Li'adami kudratihim alaiha, karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Bal yusyarikuna fi aqalliha, namun enggaklah rakyat jelata itu ikut pemilu di derajat yang paling rendah. Wa man yusyarihuhum annasu, kemudian yang dipilih, yang dicalonkan oleh rakyat, itulah yang kemudian ikut dalam al-a'la, di pemilihan yang lebih tinggi. Maka ada yang mengusulkan supaya lebih islami atau lebih sesuai dengan Islam, yakhtar an-nasu fil qaryah, maka orang itu memilih di kampung atau muhafadah atau provinsi, man yarana munasiba, orang yang mereka nilai cocok untuk yumathilahum, mewakili mereka, dan umumnya mereka mengenal orang yang terbaik di kampungnya atau di kabupatennya, dan yang paling adil atau yang paling bagus. Kemudian mereka al-murasyahin, orang-orang yang terpilih ini, kemudian memilih majelis yang lebih tinggi darinya, orang yang mampu untuk membedakan manakah yang al-afdal, yang terbaik fihi, di majelis tersebut, dan demikian seterusnya. Ini metode ya. Fahadhi tariqatun, maka itu di antara metode alternatif. Atau bitarqat, cara masyarakat memilih majelis baladiyah, karena mereka mengenal adatan, biasanya orang yang layak duduk di majelis baladiyah, dan orang yang mereka pilih di majelis baladiyah yang takhibuna, memilih majelis yang lebih tinggi, dan seterusnya, sampai kemudian sampai pada intikhab, pemilihan ar-ra'is al-am, ini kepala negara. Kemudian alasan yang ketujuh, bahasanya Allah menyanjung orang-orang yang beriman, bahasanya mereka adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, surat Ali Imran ayat 110. Dan Allah perintahkan hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wala yumkin, dan tidaklah mungkin bagi umat dengan semua individunya untuk melaksanakan kewajiban ini, demikian juga fardu kifayah yang lain, bahkan labudda, tidak boleh tidak harus mengambil prinsip at-tawkil, perwakilan, wa niyabah, dan perwakilan. Maka masyarakat yakumu bitawkil, mewakilkan kepada orang yang bisa melaksanakan kewajiban ini, niyabatan anhum, sebagai pengganti peran masyarakat. Dan inilah yang diajarkan oleh al-intikhabat, pemilu modern. Fahiyya, maka dalam pemilu ada istinabatun minan nasi, masyarakat mengangkat wakil, man yakumu biba'til wajibat, yang wakil tersebut akan melaksanakan sejumlah kewajiban fardu kifayah. Namun pendalilan ini mungkin disangka sebagai berikut, adanya sebagian umat supaya menegakkan kewajiban fardu kifayah satu hal yang tidak diperselisihkan. Adapun memilih orang yang melakukan fardu kifayah melalui pemilu, nah inilah yang mahalun nizah, jadi perkara yang diperselisihkan. Ada kaidah dalam berdalil, la yasihu al-istidlalu bi mahalin nizah, tidak boleh berdalil mendalili perkara yang diperselisihkan dengan hal yang diperselisihkan. Maka mendalil perkara yang diperselisihkan dengan hal yang disepakati. Falayusallam anal qiyama bihadal fardhi kifai, maka tidaklah diterima bahasanya melaksanakan fardhu kifayah ini layakunu, tidaklah mungkin terwujud kecuali hanya dengan cara pemilu. Kemudian alasan pendapat yang kedua yang melarang dan tidak setuju dengan pemilu dari asalnya. Yang pertama, intikhobat pemilu lam yati biha dalilun, satu hal yang tidak ada dalilnya, umat Islam tidak mengenalnya. Walau kana fiha khairan lamma tarakaha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya itu baik tentu para sahabat tidak akan meninggalkannya. Namun dalil ini disanggah min wujuhin, dari sejumlah sisi. Yang pertama, hukum asal dalam muamalah dan perkara duniawi adalah halal dan mubah. Siapa yang melarang itulah ya yalzamu ad-dalil, wajib baginya mendatangkan dalil untuk mengharamkannya. Wa ilam yajid, jika dia tidak mendapatkannya, fahad dalilun, maka ini dalil bahasanya perbuatan itu adalah mubah. Sanggahan yang kedua, para sahabat mereka tidaklah memiliki hajat untuk menerapkan metode ini, karena ahlul hadi wal akti kanu ma'rufin, telah diketahui dan telah terlihat tanpa ada pemilihan. Falam yakun thamata, maka di sana tidak ada da'in, faktor pendorong untuk melakukan metode ini. Wala tufiduhum, dan metode ini tidak manfaat bagi mereka para sahabat sedikit pun, lain hanya dengan masa kita, di mana kebutuhan da'i atun mendorong untuk mengetahui orang yang layak duduk di majlis ahlul halil wal aqdi, yang ini dipilih melalui sarana al-intikhab pemilu. Alasan yang kedua atau sanggahan yang kedua, mengetahui pendapat semua orang la yumkin, tidaklah mungkin bisa kita dapatkan di zaman ini. Fatakum lil amal bihi kut yakun raji'an, maka para sahabat meninggalkan beramal dengan pemilu boleh jadi raji'an, berkaitan dengan tidak mungkinnya hal tersebut. Waqad amkana tatbiquhu, dan telah memungkinkan itu diterapkan di zaman ini. Litawafur, karena lengkapnya sarana-sarana ittisal, komunikasi. Ketiga, tiga sanggahannya. Maka di sini catatan atau pelajaran yang bisa kita ambil, tidak semua orang yang menggunakan kaidah laukan khairan itu tepat penerapannya. Kaidah laukan khairan la sabaquna ilaih, itu tidaklah tepat manakala ditujukan untuk perkara al-muamalat wasu'un dunyawiyah. Itu adalah tepat kalau itu perkara ritual ibadat. Tapi kalau itu babnya adalah bab muamalat dan su'un dunyawiyah, ya, maka penggunaan kaidah laukana khairan la sabaquna ilaihi satu hal yang tidak tepat, karena hukum asalnya adalah halal. Kemudian alasan yang anti pemilu, alasan yang dalil yang kedua adalah dampak negatif yang melekat pada pemilu berupa at-ta'assub al-madzmum. Ini ada fanatik yang tercela, fanatik kepada kabilah, fanatik kepada partai, fanatik kepada kelompok. Kemudian yang kedua ada dampak negatif berupa jual beli suara. Kemudian ini antusias para calon untuk mengambil ridha para pemilih dengan menghalalkan segala cara, melakukan bid'ah dan sebagainya. Yang penting pemilu mengucapkan kalimat-kalimat yang terempet kekafiran sebagiannya. Demikian juga memecah belah barisan kaum muslimin. Kemudian itsar menimbulkan an-nizaa', sengketa dan perselisihan, tahassubat dan pengkotaan di antara mereka. Demikian juga di antara dampak negatif pemilu yang pasti dijumpai dalam setiap pemilu, mayaqab minat taswir. Ini ada kecurangan taswir dengan pemalsuan, pemalsuan KTP dan sebagainya, watadlis penipuan, dan pembelanjaan harta tidak dalam penyalurannya yang syar'i, buang-buang waktu dan menyia-nyiakan jerih payah. Namun alasan ini disanggah dengan tiga sanggahan. Yang pertama, seharusnya pemilu dalam naungan negara Islam tidaklah keadaannya sebagaimana pemilu dalam masyarakat barat. Fal intikhab al-jais, maka pemilu yang diperbolehkan adalah pemilu yang dibangun di atas asas takwa dan merasa diawasi oleh Allah, mencari manakah yang kapabel, calon yang kapabel dan yang paling layak. Wa istis'ar azamati ma yakum bi an-nakhib, dan daknya an-nakhib pemilih itu ada pada dirinya perasaan betapa pentingnya apa yang dilakukan. Wal ibtia'd, dan menjauhi segala sesuatu yang mengarah pada sisi-sisi negatif di atas. Sanggahan yang kedua, tidak ada hubungan yang lekat, hubungan yang erat antara pemilu dengan sejumlah dampak negatif yang telah disebutkan. Fa'akthar hadil mafasid, maka mayoritas dampak negatif di atas tidaklah berkaitan dengan zat pemilu, namun tarjih berkaitan dengan zuruf, sikon, awamil, faktor-faktor ukhra yang lain yang merupakan faktor kharijah, faktor eksternal di luar pemilu, sepanjang di ayah intikhabiyah, kampanye. Kemudian tidak adanya nilai dan prinsip-prinsip syar'i tentang sangat pentingnya al-wilayah, sangat pentingnya masalah siapa yang menjadi penguasa. Kalau orang menyadari hal ini, maka dia tidak akan mudah suaranya dibeli. Ketika seorang itu menyadari ta'zimil wilayah, ini adalah masalah gawat, ini adalah masalah besar. Wadhami tolabiha, demikian juga tercelanya orang yang mencari kekuasaan, haramnya bohong dan penipu, dan hal-hal yang lain. Alati tadkhul ala intikhabat, yang itu masuk pada pemilu, minal mumarasat asiasia, karena perilaku politik yang keliru yang tersebar di negara demokrasi. Sanggahan yang ketiga, adanya dampak negatif pada perbuatan tidaklah menyebabkan secara langsung haramnya. Hatta takuna, sampai dampak negatif tersebut lebih banyak daripada maslahat yang diharapkan. Fakhukmu ala intikhabat, maka hukum hukum untuk pemilu wajib dengan melakukan muqaranah, melakukan perbandingan, komparasi antara maslahat, masalih dan mafasid. Walaysa tidaklah sah mencukupkan diri dalam pembahasan hukum dengan pemaparan al-mafasid saja. Alasan yang ketiga dari orang yang anti pemilu adalah pemilu itu berdiri di atas prinsip al-aktsariyah, yang menang adalah yang paling banyak. Dan ini adalah prinsip yang tercela dalam syariat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi, jika engkau mentaati mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Demikian juga firman Allah Subhanahu, dan tidaklah kami jumpai mayoritas mereka adalah orang yang memenuhi perjanjian. Sungguh kami jumpai mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Sedangkan syariat Islam, tidak ada dalam syariat Islam tolak ukur berdasarkan mayoritas ataukah minoritas. Nibal al-masail, namun permasalahan boleh jadi hak yang wajib diterima meskipun datang dari satu orang, ataukah batil yang wajib ditolak meskipun datang dari mayoritas manusia. Namun mungkin alasan ini disanggah dengan dua sanggahan. Yang pertama, satu permasalahan yang idza dhahara, jika telah jelas bahasanya dia hak ataukah batil, maka betul tidak boleh melakukan pemilu di dalamnya. Wa inama takunu al-intikhabat, adapun di pemilu hanya dilakukan dalam masalah-masalah yang mubah. Alati yajuzu al-akhdhu bi ayyi wahidin minha, yang boleh mengambil dari satu pun dari hal yang mubah tersebut. Aw fil wilayat alati yajuzu, atau dalam kekuasaan yang dibolehkan tawalli menjabat ayin, semua dari orang-orang yang mencalonkan diri. Maka pemilu itu bermasalah dengan alasan di atas itu, misalnya kalau pemilunya membahas tentang masalah apa hukum khamar, apa hukum zina, kemudian diadakan referendum untuk itu, nah maka itu betul. Tapi kalau masalahnya bukan masalah itu, ya, kata ini sanggahannya, kalau masalahnya bukan masalah itu namun masalah mubah, ya, ini satu daerah mau kemudian tetap bergabung dengan negeri tersebut ataukah tidak, nah ini maka referendum atau pemilihan, maka itu satu hal yang boleh. Atau semua orang punya hak yang sama, ini semuanya punya hak yang sama, misalnya dia adalah dua-duanya muslim, semuanya sama dan berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara. Maka pemilu dalam masalah ini bukanlah antara hak dan batil, bukanlah antara hak dan batil, sehingga ini bukan tolak ukur mayoritas yang terlarang dalam Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, tidak mengambil pendapat mayoritas layaknya bukan berarti menolak pendapat mayoritas secara mutlak. Seandainya kita menerima bahasa yang mengambil pendapat mayoritas bukanlah satu kewajiban, dan bahasa ini adalah satu prinsip yang menyelisih syariat Islam. Namun ila akan tetapi anna hadahli ini layakni tidak berarti haramnya mengambil pendapat mayoritas secara mutlak. Tidak pula berarti semua perkara yang diambil berdasarkan pendapat mayoritas itu hukumnya haram. Berdasarkan alasan ini, maka tidak ada dampak dan pengaruh penyebutan alasan ini untuk mengharamkan pemilu. Sama saja apakah dikatakan bahwa syariat itu mendukung prinsip mengambil pendapat mayoritas ataukah menolaknya. Fala asar, maka tidak ada dampak perselisihan ini untuk berdampak melarangnya pemilu. Kenapa? Karena tadi ya, karena syariat tidak mengambil pendapat mayoritas bukan berarti menolak. Ketika mengambil pendapat mayoritas itu bukanlah satu keharusan dalam syariat, namun itu bukan berarti haramnya mengambil pendapat mayoritas secara mutlak. Bahkan syariat mengakui pendapat dan pendapat mayoritas itu dipertimbangkan. Oleh karena itu kita hati-hati menyelisihi pendapat jumhur ulama. Kita hati-hati, wajib hati-hati ketika mengambil pilihan pendapat yang menjadi pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Maka semata-mata mayoritas nanti perlu dilihat mayoritas para yang berilmu, mayoritas pendapat yang pendapat yang beralasan ataukah tidak. Kemudian alasan yang keempat, alasan keempat bagi orang yang anti pemilu adalah pemilu modern tidak memperhatikan syariat yang wajib dipenuhi pada murasyah, pada calon, di mana at-tarsyih pencalonan itu boleh bagi setiap orang meskipun tidak terkumpul padanya syarat untuk bisa menjadi pejabat. Maka mungkin kita sanggah alasan ini dengan tidak lengkapnya syarat laisa lazimal intikhobat, bukanlah satu hal yang mesti terjadi pada setiap pemilu, karena mungkin terdapat pemilu ma istirahat dan di sana ada persyaratan lengkapnya syarat untuk menjadi pejabat dari tinjauan fikih Islam fikuli murasyahin pada semua calon. Alasan yang kelima, dalam pemilu modern itu menerima persaksian manusia dan mengambil pendapat mereka tanpa membedakan keadaan mereka, tanpa mengetahui mahum alih keadaan dari para pemilih itu, ataukah apakah dia orang yang adalah orang yang bertakwa, orang yang baik agamanya ataupun tidak. Maka mungkin kita sanggah alasan ini dengan dua sanggahan. Yang pertama, kita tidak menerima bahwasanya pemilihan itu hukumnya seperti persaksian, sehingga kita katakan wajibnya ma'rifah kulli wahidin minan nakhibin, semua pemilu, semua pemilih wajib mengetahui orang yang dia calonkan. Alasan atau sanggahan yang kedua, mungkin saja kita syaratkan al-adalah baiknya orang dalam setiap pemilih. Wa tajawaz bi mafhumil adalah fihi, dan wa tajawaz, dan ada kelonggaran dalam konsep atau pengertian orang yang baik fihi dalam masalah ini, menimbang keadaan hadal intikhab, keadaan pemilihan ini. Maka definisi orang baik bisa dibuat longgar, tidak dalam keadaan misalnya di penjara, tidak kemudian sedang dalam proses pengadilan dan sebagainya. Khasatan terutama bahasanya dampak dari pemilihan tidaklah sebagaimana dampak dari persaksian. Karena dampak seorang nakhib, seorang pemilih, dha'ilun jiddan, itu kecil sekali jika dibandingkan dengan umum an-nakhibin, umumnya para pemilih. Oleh karena itu, ini adalah faktor yang yastad'i mendorong adanya kelonggaran dalam pengertian orang yang baik, yang boleh memilih. Kemudian alasan yang keenam bagi orang yang anti pemilu adalah pemilu dibangun di atas prinsip kesetaraan antara suara orang yang berakal dan berilmu, orang yang al-khabir, orang yang ahli, dengan orang yang bodoh dan orang yang rusak. Semua orang itu sawasiyatun, sama dalam pemilu. Tidak ada dampak ilmu, takwa, demikian juga memiliki ide-ide yang cemerlang dalam pemilu. Dan ini adalah jalan yang menyimpang, diambil dari filsafat demokrasi yang berdiri di atas kesetaraan tanpa membedakan muahilat kelayaan. Allah Ta'ala berfirman, kul katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? maka mimma yadullu, maka ini menunjukkan rusaknya konsep atau gambaran pemilu karena menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka alasan ini bisa disanggah dengan dua sanggahan. Sanggahan yang pertama, la mafara, tidak ada pilihan. Minat itibar, dari itibar mengakui kesamaan di antara manusia dalam suara. Kenapa? Karena nanti tolak ukurnya tidak jelas antara orang berilmu dan tidak yang berilmu. Nanti parameternya sulit. Parameternya ijazah belum tentu juga. Ada orang yang berilmu yang tidak punya ijazah. Dan untuk jadi sistem di zaman ini, semuanya harus ada indikator terukur. Nah, itu zaman ini indikator terukur itu untuk kalau mau diterapkan. Ya sudah, misalnya kita terima harus dibedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Gimana indikator terukur yang bisa diterapkan? Nah itu tidak bisa. Lianna la yumkin, karena kita tidak mungkin meletakkan satu kaidah yang tepat. Ini bahasa lainnya, di bahasa praktisnya, yaitu parameter terukur fitafrik untuk membedakan manusia dalam masalah nilai suaranya, sehingga kita berikan pada sebagian orang suara yang lebih banyak daripada sebagian yang lain, disebabkan karena dia ilmu atau karena ara'i, ide-ide cemerlang. Nah, ini kan tidak terukur, ini orang punya ide cemerlang dan tidak, ini susah ini parameternya. Walau qadarna ala dalika, seandainya kita mampu untuk mewujudkan hal tersebut, fa kaifa nuqdir, lantas bagaimanakah kita cara untuk mengukur? Nuqdir untuk mengukur, atau fa kaifa naqdir, bagaimanakah kita mampu untuk tamyiz, membedakan apa yang ada pada manusia, amanah, kebersihan, bersih, fadilah, dan dia adalah orang yang unggul. Fala manasa, maka tidak ada pilihan yang lain minal lujuh kecuali memanfaatkan at-tasawi, prinsip ini kesetaraan. Maka di antara problem hal yang teoritis ketika dibawa ke dataran praktis itu adalah bagaimanakah menyiapkan indikator terukur. Itu kalau mau diterapkan ke dalam masyarakat luas, indikator terukur. Maka banyak di tempat kita ada diskusi-diskusi atau kemudian wacana-wacana yang mentok karena permasalahan indikator yang terukur. Indikator yang terukur, indikator terukurnya seperti apa? Akhirnya mentok, tidak ketemu, ya sudah kembali seperti semula. Ini misalnya kemudian kita perlu kemudian tidak sembarangan dianggap sebagai ustadz dan da'i. Tidak boleh sembarangan kemudian dianggap sebagai ustadz dan da'i. Ustadz dan da'i harus orang yang berilmu. Tidak usah kemudian muluk-muluk di tengah masyarakat yang luas, di dalam kemudian misalnya komunitas ahlu sunnah sendiri. Kemudian jangan sembarangan ada orang yang dianggap sebagai ustadz dan da'i. Harus kemudian dia harus orang yang kompeten, Nah, ini nanti tolak ukur kepentingannya bagaimana? Siapa pengujinya? Siapa lembaganya? Pengujinya kompeten atau tidak? Gimana kalau ternyata pengujinya sendiri tidak lulus dengan kompetensi yang disyaratkan? Akhirnya kembali ke awal, ya. Kembali ke awal. Kenapa? Karena problem indikator terukur. Kemudian sanggahan yang kedua, an-nasu yata'allamuna, orang masyarakat bisa belajar melalui mumarasah, melakukan dan keikutsertaan, dan terjemusnya dan jatuhnya mereka dalam kesalahan di awalnya, yatimu tadaruku, maka itu bisa diperbaiki, watasih dan dikoreksi, min khilal mulai al-musyarakah, keikutsertaan, wan mumarasah dan melakukan. Namun sanggahan ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah semata-mata klaim lam yakum ala ithbatin, yang tidak memiliki bukti. Nah, bal al asl, bahkan asalnya mayoritas manusia, umumnya manusia tidak mungkin sampai yasilu sampai pada batas yang yakununa fihi ala mustawa ahli ra'yi, yang mereka itu ketika berada dalam batas tersebut, mereka berada pada satu level orang yang ahli ra'yi, orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, orang yang memiliki wawasan, dan orang yang spesialis dalam satu permasalahan. Dalilnya adalah pemilu modern, la zalat kurang alif, ya. Mungkin perlu alif. La zalat terus menerus ada, meskipun penerapan yang demikian luas dan besar bagi pemilu di banyak negeri. Lazala terus menerus tata asar, terpengaruh dengan ta'athuan kabiran, pengaruh yang besar dengan di ayat intikhabiyah, dengan kampanye pemilu bebidakat, demikian juga tekanan media massa. Maka ini menunjukkan bahasanya klaim manusia belajar dengan pengalaman adalah semata-mata waham, semata-mata anggapan yang tidak real. Maka ada memberikan sanggahan dengan mengatakan semakin hari rakyat semakin cerdas. Ini kan di bahasa kita al-wajah athani itu, semakin hari rakyat itu semakin cerdas, bisa menentukan siapa kemudian yang layak untuk dipilih, partai mana yang layak untuk dipilih. Dengan seiringnya bola baliknya pemilu, maka rakyat semakin cerdas, gitu bahasa, cerdas dalam masalah politik, semakin melek politik dan semakin cerdas. Maka anggapan bahasa rakyat itu tambah cerdas dengan bola baliknya pemilu, di sini disampaikan itu adalah omong kosong. Karena realitanya, meskipun sudah bolak-balik pemilu, ya orang itu tetap terpengaruh dengan diayah intikhabiyah, dengan kampanye yang kemudian membius. Demikian juga terpengaruh dengan money politik, terpengaruh dengan duit. Demikian juga terpengaruh dengan tekanan media massa. Tekanan media massa mengarahkan pilihlah si A, dengan kemudian berbagai macam propagandanya, sehingga klaim masyarakat tambah cerdas itu tidak juga, sama saja gitu, masyarakatnya tetap ketipu gitu, terkecoh dengan duit. Nah, kemudian Alasan anti pemilu yang ketujuh adalah pemilu adalah bagian dari sistem jahiliyah demokrasi yang diimpor dari orang kafir. Maka alasan ini mungkin kita sanggah dengan tiga sanggahan. Yang pertama, tidak ada larangan istifadah memanfaatkan perkara-perkara yang manfaat yang asalnya dari orang kafir, dan banyak dalil menunjukkan hal ini. Maka tentu kalimat ini betul adanya. Ya, tidaklah terlarang memanfaatkan hal yang manfaat dari orang kafir. Ya, dan ini banyak dalilnya. Nabi kemudian kemudian beliau punya cincin untuk stempel, itu juga karena memanfaatkan budaya orang kafir. Ketika disampaikan pada Nabi bahasanya raja-raja kafir itu, mereka tidak akan menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Maka Nabi kemudian bikin stempel. Demikian juga Nabi memanfaatkan cara perang Persia saat perang Khandaq atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Maka Nabi memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat, ya itu berasal dari orang kafir. Kemudian sanggahan yang kedua, la talazuma, tidak ada hubungan erat antara demokrasi dengan pemilu. Demokrasi adalah sistem yang berdiri pada prinsip siyadatis sya'b, berkuasanya rakyat. Kekuasaan siyadah itu milik rakyat. Walaysa wa'an nizam, dan demokrasi bukanlah sistem yang yakhtaru fihi asy'ab, di mana rakyat itu memilih penguasanya. Maka mungkin saja yustafadu, diambil faedah dari pemilu tanpa harus mengikuti demokrasinya. Sebagaimana kemarin kita contohkan di Arab Saudi, mengambil istifadah dari pemilu dalam masalah pemilu majelis baladiyah, tanpa kemudian mereka mengambil demokrasinya. Mereka cuma mengambil pemilunya di bab majelis baladiyah, tanpa mengambil demokrasinya. Maka ini menunjukkan real, bahasanya tidak identik. Bisa saja ada pemilu tanpa ada demokrasi. Di Arab Saudi tidak ada demokrasi, namun ada pemilu. Maka pemilu dengan demokrasi bukanlah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bisa dipisah, bisa dipisah. Nah, kemudian sangat yang keempat, adanya ikatan antara pemilu dengan demokrasi pada sistem-sistem demokrasi kontemporer tidaklah terjadi kecuali di zaman ini. Walam yakul al-intikhab mulaziman, dan tidaklah pemilu itu satu hal yang melekat erat pada sistem demokrasi al-qadimah masa silam. Karena demokrasi masa silam, demokrasinya Yunani, itu mengambil prinsip demokrasi langsung. Ini demokrasi langsung tanpa perwakilan. Maka jika demokrasi itu tidaklah satu hal yang melekat erat pada intikhab, pada pemilu, ketujuan terkadang dijumpai demokrasi tanpa pemilu. Contohnya demokrasi Yunani, demokrasi langsung. Demikian juga dijumpai pemilu tanpa demokrasi, contohnya Arab Saudi. Ada pemilu majelis baladiyah, namun tidak ada demokrasi. Fali Allah yakuna al-intikhab, maka pemilu itu tidaklah melekat erat demokrasi adalah mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Demokrasi tidak mesti pemilu, maka lebih-lebih lagi pemilu tidak mesti demokrasi. Dan bisa kita katakan ini antara alasan paling kuat bagi orang yang anti pemilu. Alasan yang paling pokoknya adalah ini, mengidentikan pemilu berarti pro demokrasi. Pemilu berarti pro dan setuju dengan demokrasi. Dan demokrasi adalah adalah kekufuran, karena hukum milik rakyat. Kekuasaan milik rakyat, halal haram milik rakyat. Maka jadi disangka dengan sangkaan yang cukup bagus, tidak itu satu hal yang tidak identik. Maka oleh karena itu, maka di awal disampaikan bahasa pembahasan tentang pemilu ini adalah hukmun fiqhi, hukum fikih. Lain hanya dengan bab demokrasi. Demokrasi jadi masuknya pembahasan di pembahasan akidah. Kemudian alasan yang ke-8, pendapat yang membolehkan pemilu berkonsekuensi menurut syariat itu tidak sempurna, wal ajiz, dan tidak mampu memperbaiki kehidupan manusia. Maka alasan ini kita bisa disanggah dengan mungkin disanggah bi'ana hadat dalil, bahasa dalil ini tidaklah menjelaskan bagaimanakah membolehkan pemilu berarti menuduh syariat tidak sempurna. Wala'ala al-murada, boleh jadi yang dimaksudkan bahasanya anal kaula, bahasanya pendapat yang mengatakan pemilu mengandung maslahat dan manfaat, padahal syariat lam ya'ti biha, syariat tidak mengajarkan pemilu, maka itu fihi, berarti menuduh syariat tidak sempurna. Ith, karena bagaimanakah syariat membiarkan tidak menjelaskan masalah ini, padahal dalam masalah ini yaitu pemilu terdapat maslahat dan manfaat. Maka jika itu maksudnya, mungkin kita jawab sebagai berikut. Ana taslim, seandainya kita terima bahasa syariat tidak mengajarkan semisal pemilu, maka kita katakan bahasanya il-intikhobat, pemilu itu berkenaan dengan masalah memanage masyarakat luas. Wabima, dengan melakukan hal yang mewujudkan kemaslahatan mereka. Wamislu hada, dan hal semacam ini, masalah manajemen, memanage banyak orang semacam ini, itu bisa dipahami oleh manusia, dan manusia ya tawassaluna sampai kepada linafi, ini manfaat ataukah bahaya, itu semua tergantung zaman dan tempat. Maka syariat membiarkan dan tidak menjelaskan masalah pemilu, dalil sempurnanya syariat, karena berarti dalam syariat itu terdapat kelapangan dan kemudahan bagi kaum muslimin. Wa ma'adhalika, disamping itu, ini adalah perkara mubah. Ya, tidaklah mungkin kita katakan bahasa syariat tidak boleh tidak harus menjelaskan semua manfaat hal-hal yang mubah. Ya, maka apakah bagaimanakah sistem yang terbaik? Sistem yang terbaik berkenaan dengan siyasatun nas, memanage manusia, maka itu tidak harus dijelaskan secara syariat secara detail. Bahkan syariat cukup dengan tidak menjelaskannya, itu sebagai kesempurnaan syariat. Artinya silahkan. Gimanakah sistem kesehatan masyarakat yang bagus? Kemudian dinilai, kemudian oh, perlu ada puskesmas. Sebelum puskesmas ada posyandu. Terus kemudian naik-naik dan seterusnya. Maka sistem kesehatan masyarakat semacam ini, maka tidak perlu syariat menjelaskannya. Namun hal-hal semacam ini ditangkap oleh manusia dengan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya, dan itu menunjukkan sempurnanya syariat karena membiarkan hal ini kembali kepada manusia dan tidak menjelaskannya secara detail. yang ternyata ketika dijelaskan secara detail ternyata boleh jadi tidak bisa diterapkan di satu zaman dan baru bisa diterapkan di zaman yang lain. Nah, maka kemudian alasan yang kesembilan untuk orang yang anti pemilu, bahasanya pemilu itu intinya adalah mayoritas manusia dan mayoritas masyarakat, mereka itu kondisinya di bawah level yang diharapkan, sehingga sangat mungkin mempengaruhi publik, para pemilih, dengan cara kekerabatan, dengan cara persahabatan, dengan cara empati, dengan duit dan yang lain. Karena intinya adalah dapat suara yang terbanyak dan level orang bertingkat-tingkat, atau secara umum tidak sebagaimana diharapkan, bukan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu maka pemilihannya tidak objektif, namun faktor pertemanan, faktor kekerabatan, demikian juga faktor money politik. Alasan yang ke-10, tujuan dari kekuasaan adalah sampai kepada al-akfa, orang yang kapabel, orang yang layak, dan tidaklah mungkin terwujud hal itu, menemukan orang yang kapabel dan orang yang layak melalui al-intikhobat, melalui pemilu. Yang dicalonkan dalam pemilu ini al-bar, orang yang baik dan orang yang bejat. Maka mungkin kita sanggah alasan ini dengan dua alasan. Alasan yang pertama, tidaklah tepat mengatakan secara general bahasanya pemilu tidak mungkin mengantarkan orang untuk menemukan orang yang kapabel. Bahkan mungkin untuk bisa sampai ketemu pada orang yang kapabel, idza tubiqat, jika pemilu itu diterapkan dengan penerapan yang benar. Nih, kemudian yang kedua, bahasanya al-aslah, orang yang layak untuk diberi jabatan bukanlah dia orang yang salihan, saleh pada dirinya saja, dengan dia rajin ke masjid dan seterusnya. Bal minat itibarat al-muhimma fil wilayah, bahkan diantara tolak ukur yang penting fil wilayah dalam masalah kekuasaan adalah qabulinnas, diterima oleh masyarakat luas, supaya tidak ada gejolak sosial. Wal ingkiadihim lahu, dan mau tunduknya masyarakat luas kepadanya. Ya, oleh karena itu maka Umar ketika kemudian masyarakat Kufah protes dengan gubernurnya, protes dengan gubernurnya yang ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan itu mereka bikin, kemudian mereka protes, maka dengan gubernurnya, maka tindakan Umar ya dicopot, tidak dipaksakan. Nah, kenapa? Karena diantara tolak ukur penting orang itu layak jadi pemegang kekuasaan, jadi pimpinan, adalah bawahannya menerimanya, minimal tidak mempermasalahkannya. Kalau bawahannya itu kemudian meributkannya, maka gak kondusif. Jika kondisinya gak kondusif, maka gak akan jalan. Ya, maka tentu ini kalimat yang benar. Bahasa di antara hal yang jadi tolak ukur untuk jadi pemimpin adalah orang itu diterima oleh anak buahnya, didukung oleh anak buahnya, minimal tidak dipermasalahkan oleh bawahannya, ketua panitia, nggak usah muluk-muluk yang ngatur banyak orang, cuma ngatur tim kecil saja, ketua panitia. Siapa yang layak jadi ketua panitia? Yang dapat dukungan dari anggotanya, yang kemudian minimal tidak dipermasalahkan oleh anggotanya. Kalau mereka semua pada protes atau mayoritasnya pada protes dan dipaksakan tetap dia ketua panitianya, maka nanti ini yang dibawa pada mogok, Kalau itu terjadi, tidak jalan. Ya, maka betul itibarat al-muhimmah fil wilayah, ya, di antara yang tolak ukur penting dalam masalah orang yang pemegang kekuasaan adalah qabulun nas, orang itu menerima. Demikian juga kalimat sebelumnya adalah kalimat yang betul adanya, bahasanya yang layak dalam al-wilayah itu bukanlah orang yang semata-mata dia orang yang saleh, semata-mata dia orang yang saleh pada dirinya. Kalau dia tidak punya kemampuan leadership, maka tidak layak jadi pemimpin. Oleh karena itu, siapa yang meragukan kesalehan individu Abu Dzar? Ya, tentu tidak ada yang meragukan. Beliau adalah pribadi yang saleh. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dzar tentang masalah kekuasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Abu Dzar, aku menginginkan untukmu apa yang aku inginkan untuk diriku." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Innaka dha'ifun." Engkau adalah orang yang lemah dalam mengurusi banyak orang. Mengurusi dirimu sendiri kau pintar. Tapi kalau mengurusi banyak orang, tidak pintar engkau. Kamu tidak pintar, tidak layak, tidak kapabel. Innaka dha'ifun. Kau lemah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kamu jangan mimpin dua orang. Mimpin dua orang saja tidak boleh. Abu Dzar tidak boleh mimpin dua orang. Karena beliau saleh untuk dirinya, namun tidak layak untuk jadi pimpinan. Maka untuk jadi pimpinan itu tolak ukurnya bukan hanya kelayakan. Pimpinan lembaga pendidikan itu tidak hanya, oh dia lulusan Madinah. Lulusan Madinah namun dia tidak punya leadership untuk mimpin bawahnya. Tidak bisa. Dia tidak punya kemampuan manajerial yang bagus. Dia ahli fikih, lulusan Madinah, ahli fikih. Kalau masalah kemudian fatwa macam-macam, beliau orang. Namun kalau memanage orang, mudir pondok, pengasuh pesantren, itu yang diurus bukan hanya fatwa, ini apa hukumnya, urusannya banyak, ada dengan pihak pemerintahan, ada dengan masyarakat untuk ke dalam dan seterusnya. Ya, maka yang namanya al-aslah dalam wilayah, al-aslah dalam masalah kekuasaan, semacam kemudian kepala sekolah dan pengasuh pesantren, apalagi yang lebih luas, itu tidak hanya saleh finansihi, dia juga harus punya kemampuan leadership, kemampuan untuk memimpin, kemampuan manajerial. Nah, itu alasan-alasan yang dibawakan oleh penulis buku ini, baik dari yang pro ataupun yang kontra. Ya, kemudian at-tarjih, pendapat yang dipilih oleh penulis. Walladhi yatarjahu li, yang rajih menurutku, yang belum tentu kemudian rajih menurut yang lain. Karena rajih itu satu hal yang kemudian relatif. Rajih inda man, rajih menurut siapa. Tidak harus kemudian sepakat dengan beliau, cuma bisa kita pertimbangkan ketika beliau membawakan alasan-alasannya. Yang rajih menurutku dari dua pendapatnya adalah pendapat yang membolehkan pemilu kontemporer, dan bahasanya diantara model yang mubah dari model-model pengangkatan kekuasaan. Dan aku dukung pendapatku dalam tarjih ini dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, syariat tidak menentukan metode tertentu supaya seorang imam itu menjadi imam, seorang kepala negara itu jadi kepala negara. Namun yang jadi tolak ukur adalah ridha manusia. Maka metode apapun yang manusia ridha, maka itu adalah satu hal yang boleh selama tidak menyelisih hukum syar'i. Dan siapa yang merenungkan fi wilayatil khulafa ar-rasyidin, pengangkatan khulafa ar-rasyidin, dia akan jumpai Pasti setiap khalifah itu tawalla menjabat dengan metode yang berbeda dengan khalifah yang lain. Maka Abu Bakar itu tawallaha menjabat sebagai kepala negara dengan metode pemilihan orang-orang yang hadir di Saqifah. Tsumma setelah itu bai'ah masyarakat Madinah untuknya. Sedangkan Umar itu menjabat sebagai khalifah bil istikhlaf karena pengangkatan dan penunjukan Abu Bakar. Sedangkan Utsman itu menjabat sebagai khalifah melalui tim formatur bahasa kita. Umar membentuk 6 tim formatur. Maka melalui majelis khusus yang lisurah untuk bermusyawarah yang yadumu memuat 6 orang yang layak bermusyawarah. Yang 6 orang tersebut telah ditentukan sendiri oleh Umar radallahu anhu. Maka diangkat melalui tim formatur. Yang tim formatur untuk berembuk siapa yang layak jadi ketuanya atau siapa yang layak jadi kepala negara. Kemudian sedangkan Ali itu menjabat sebagai khalifah karena bai'at, bai'at dari mayoritas manusia untuknya, mayoritas tidak semua, karena penduduk Syam tidak mau berbai'at kepada Ali. Maka Ali itu jadi khalifah yang sah dengan pendapat mayoritas. Sedangkan kemudian Muawiyah itu menjabat sebagai kepala negara bisulhi, karena damai. Setelah Al-Hasan itu tanazala mengalah bil khilafah, lalu dengan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Maka anda lihat fatal, maka anda lihat bahasanya anda dihadapkan pada 5 metode. Masing-masing metode berbeda dengan yang semisal. Dan tidak diketahui bahasanya satu sahabat mengingkari satupun dari metode-metode ini. Fatahassala, maka bisa kemudian disimpulkan min khilalihi dari hal ini. Sepakat para sahabat bolehnya semua metode yang mengantarkan kepada al-wilayah, kekuasaan. Dan intikhobat adalah diantara jalan yang mengantarkan kepada kekuasaan. Maka hukum asal tanpa kemudian menimbang faktor-faktor yang lain adalah pendapat bolehnya. Alasan yang kedua, bai'at Ali radhiyallahu anhu, beliau menjabat sebagai kepala negara tegak di atas prinsip bai'at mayoritas orang, dan mayoritas orang mubasyaratan secara langsung. Syaraka fihi, terlibat dalam bai'at ini manusia, dalam hal ini penduduk Madinah, karena Ali dibaiat di Madinah. Ketika sejumlah orang mendatanginya dan mau membaiatnya, maka Ali mengatakan saya tidak mau, saya mau ke masjid, saya mau lihat. Kalau orang kemudian mereka semua membaiat, maka aku mau. Maka dibaiat oleh manusia secara umum, masyarakat Madinah dan ahlul halil wal aqdi jami'an semuanya. Ia karena pada awalnya karena beliau menolak menerima bai'at kecuali di masjid ala niatan secara terang-terangan wa minan nasi, dan dari semua orang. Maka tatkala kumahan nasu, semua orang penduduk Madinah yang laki-laki itu berdiri, dan di tengah-tengah mereka ada orang yang layak untuk jadi ahlul halil wal aqdi karena mereka cendekiawan, dan ada juga yang bukan cendekiawan, ikhtaruhu, ketika mereka semua memilih Ali, sabatat bai'atuhu, maka sahlah Ali sebagai khalifah, sebagai kepala negara. Maka bisa disimpulkan dengan hal ini bahasanya bai'at Ali tidaklah terwujud kecuali setelah pemilihan mayoritas manusia, yaitu mayoritas warga ibu kota. Walau anna ulam yakhtaruhu, seandainya mereka tidak memilih Ali, tentu tidak akan terjadi bai'at Ali. Maka apa yang terjadi pada Ali, wahadal asas, dan asas ini dekat dengan asas al-intikhar, pemilihan. Al-qa'im yang tegak di atas prinsip ittiba' kulli syakhsin, mempertimbangkan setiap orang meskipun dia bukan ahlul ahli wal aqdi. Karena yang memilih Ali, ada yang ahlul ahli wal aqdi, ada cendekiawan, ulama, dan ada yang tidak. Dan semua itu semua orang yang laki-laki. Maka jika ada yang menyanggah, maka pemilihan Ali tidak ada kecuali cuma membaiat satu orang. Tidak ada dalam kisahnya Ali memilih di antara beberapa orang yang sebagaimana yang ada pada pemilu kontemporer. Maka itu beda. Maka jawabannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.